bagi saudara-saudara kita muslimah, terkhususkan akhwat salafiyah, hendaknya kalau ada yang datang ikut mendengarkan pengajian atau taklim dalam keadaan posisinya belum sempurna dari hijab syar'i dan yang lainnya, jangan dia melihat dengan sengit. Dan ini memang betul terjadi, bukan cuma akhwat, ikhwan juga demikian, saudara-saudara kita semuanya. Jangan kita pandang dia dengan pandangan yang sengit. Jangan kita pandang dia dengan pandangan yang membenci. Pandanglah dia dengan pandangan rahmat. Karena dia adalah orang yang sama dengan kita dulunya. Dulunya kita tidak langsung seperti ini. Dulunya kita juga sama butuh pengetahuan dari awal sebagaimana dia. Sehingga bagi kita untuk membimbingnya, mengarahkannya, mempergaulinya dengan baik. Karena dengan pergaulan yang baik, akhirnya kita semua bisa bersaudara di dalam satu manhaj, satu naam jalan ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Karena saudara-saudara kita yang mereka seperti ini, belum tentu mereka ini naam membenci, dan belum tentu mereka ini memusuhi. Mereka karena tidak tahu. Sehingga perlu kita adakan atau kita datangkan pada diri kita sifat rahmat. Rahmanya ahlus sunnah kepada yang lainnya, sebagaimana rahmanya Nabi kepada yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita bisa realisasikan semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.